Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan yang tersisa ini. Mirath al-mafqud yaitu al-mithal wa mithal al-thani. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. المثال الثاني أن تهلك امرأة عن زوج أختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود فمسألة حياته تصح من ثمانية. حسبك. امرأة أن تهلك امرأة. Meninggalkan apa? Zauj. Bisa dicatat dulu. أختين شقيقتين. أخ شقيق مفقود. Naam. Zawj. Ukhtain shaqiqatain. Shaqiqa. Akh shaqiq mafqud. Mafqud. Tamam. Iqra. Famas'alatu hayati? Famas'alatu hayatihi tasihhu min thamaniyah. للزوج أربعة والباقي للأخ وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين فله اثنان ولكل أخت واحد فمسألة موته حسبك ستة. نعم. فمسألة حياته تصح من ثمانية. طيب مسألة حياة. نعم انتنا يمبرتن مسألة حياته. نعم كم للزوج؟ أربعة. كم؟ نصف أم ربع؟ نصف. ها؟ أربعة. زوج. نصف. لا ada ولد. ها؟ setengah. نصف. ها. طيب. أختان شقيقتان. على تقدير حياة أخ شقيق. مفقود. يعني أخت شقيقة دوا ini di ya apa ada أخ شقيق سيسا ها تعصيب. طيب أخ شقيق تعصيب بالنفس أختان شقيقتان تعصيب بالغير berarti untuk mereka الباقي تمام الباقي زوج أختين شقيقتين وأخ شقيق تمام berarti masalahnya berapa? Dua. Iya. Dua. اثنان. كم للزوج? Kenapa begini nih? Nah, ithnan kam lah kam dizawid wahid al-baghi kam wahid gak ada yang salah? Zawid kan imma nis imma rubu. Nah, di sini mayit tidak punya anak. Ya, berarti dapat nisf. Sudah benar nisf. Kemudian ukh syaqiqah. Hah? Ada akh syaqiq berarti kita asib. Iya kan? Kan sudah benar. Nah, berarti sekarang akan dibagi satu ini dibagi antara ukh syaqiqah dan akh syaqiq. Tapi kan tidak bisa nih. Hah? satu akan dibagi menjadi syakikah berapa bagiannya? Hah? Satu. Syakikah bagiannya sah? Satu. Syakikah bagiannya dua. Berarti butuh apa? Tashih. Tamam? Butuh tashih. Ya. Ada diruskan arba'ah. Perbandingannya apa ini? Satu dengan empat. Tabayun. Idan nufbitu adad arus ruus. Nisbahnya tabayun berarti nufbit adad ruus arba'ah. Sama. Arba'ah kita letakkan dia di atas sini. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali 2 asal masalah kan? Thamaniyah. Kam li zawj wahid fi arba'ah? Arba'ah. 4 kali 1 4 kita bagi sekarang. 4 ini kita bagi. Untuk syakikah berapa? 1 syakikah 1 syakik 2. Setelah tashih hasilnya ini. Setelah ditashih hasilnya ini. Masalahnya 8 lizauj 4 likulli ukht syakikah 1 wali akh syakik 2. Jelas? Coba dibaca tadi, ulang lagi. Fa mas'alatu hayatihi tashihu min thamaniyah. Aywah. Lihat, fa mas'alatu hayatihi tashihu min thamaniyah. Artinya sudah mengalami tashih hasilnya 8. Tayyib. Lizawj arba'atun wal ba'. Lizawj arba'. Wal baqi lil akhi wa ukhtayhi lil dhakari mithlu hadzil unthayain. Tayyib, yang tersisa untuk akh dan kedua saudarinya dengan perbandingan lil dhakari mithlu hadzil unthayain, yani 2 banding 1. Falahu thnani wa likulli ukhtin wahidun. Tamam. Falahu yani akh syaqiq mafqud ithnan 2 wa likulli ukht wahid. Ketemu? Ya. Memang asalnya masalahnya hanya 2, tapi kan mengalami tashih. Jadinya seperti ini. Tayyib. Wa mas'alatu mautihi min 6. Iqra. Wa mas'alatu mautihi min 6. Lizawjin nisfu 3 wal ukhtaini 4 wa ta'ulu li 7 wa bainal mas'alati. Tayyib. Hasbuk. Tabayun. Naam. Wa mas'alatu mautihi min 6. Sekarang masalah maut sampingnya sini. Kam lizawj nisf. Kam lil ukhtani syaqiqatain ala taqdir maut al akh syaqiq. Berarti ukhtan syaqiqatan kam lahuma? Thuluthan. Thuluthan. Naam. 2/3. Berarti masalahnya berapa? 1/2 dan 2/3. 6. 6. Tamam. 6. Kam li zawj nisf fi 6? 3. Kam li ukhtani syaqiqatain thuluthan fi 6? 4. Yakni masing-masing dapat 2. Ini sudah mati. Enggak ada. Ayo. Kita hitung ashum siham 3 untuk zawj. Masing-masing ukht dapat 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Tambah 2? 7. Sihamnya 7, masalahnya 6. Berarti terjadi aul. Masalahnya berubah menjadi naik menjadi 7. Sabah. Sesuai jumlah siham. Aywa. Pas. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, ومسألة مواتبين ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختان الثلثان أربعة مسمسين دوا وتعول لسبعة تعول لسبعة نايك من جدي سبع وتعول لسبعة وبين المسألتين تباين. طيب بين المسألتين تباين يعني مسألة حياته مسألة الحياة إني ثمانية ini ya. Ya. Dan mas'alatul maut kan sab'ah. Perbandingan antara keduanya untuk mencari jami'ah 7 dengan 8. Nah, madza qala Syekh? Fadrib ihdahuma sab'atan fil ukhra thamaniatan takunil jami'atu sittatan wa khamsina faqsimha. Hasbuk. Fadrib ihdahuma sab'atan fil ukhra thamaniyatin takunil jami'atu sittatan wa khamsin. Nisbahnya tabayun, jadi dikalikan untuk memperbesar angkanya supaya bisa mencakup, bisa terbagi habis semuanya tanpa kasar pecahan, ya tabayun. Jadi 7 kali 8 berapa? Seperti kata Syekh, sittat wa khamsin 56, jami'ahnya 56. Nah, kita buat 2 untuk hayat dan untuk maut. Ah, nah, faksimha alaihim ikra. Faksimha alaihima yakun juzu sahmi masalatil hayati 7 wa juzu sahmi masalatil mauti 8. Baik, hasbuk. Kita cari juz saham untuk masalatul hayat, yaitu 56 bagi 8 berapa? Hah? 7. Untuk masalatul maut 56 bagi 7 adalah 8. Seperti kata Syekh, faksimha alaihima yakun juz usami masalatul hayati 7 karena dibagi 8, wa juz sahmi masalatul maut 8. Kemudian kita kalikan. Berarti untuk masalatul hayati kam li zawuj di jami'ahnya? 7 kali 4 28. Samaan wa isyru. Kam lil ukht syaqiqah? Masing-masing dapat 7 kali 1 7. Masing-masing dapat 7. Kemudian akh syaqiq 7 kali 2 14. Kemudian untuk masalatul maut jami'ahnya juga 56, juzus sahamnya berarti 8. 50 bagi 7 8. Berarti untuk zawij 8 kali 3 24. Kan? 24. 8 kali 3 20? 24. 4. Arba'at asyrun. Untuk likuli ukht 8 kali 2 16, sitat asyar. Masing-masing dapat sitat asyar. Untuk syah mafkut sudah dianggap mati, enggak ada. Nah, bagaimana yang paling adar, yang paling kecil? Nah, ikra ma qala syekh. Wal adarru fi haqqi az-zawji mautul akh فأعطيه من مسألة الموت سهمة ثلاثة مضروبة في جزء سهمها ثمانية. طبعا سدكت. والأضر في حق الزوج موت الأخ. إني دول. والأضر في حق الزوج موت الأخ. Kita ingin fahami kalimat ini dulu. Jadi bagian yang paling kecil pada hak az-zawj adalah maut al-akh. Coba, ini 28, ini 24. Ini yang ala abar, nih, yang 24. Ayo. Artinya kita berikan yang ini, kita anggap yang ini yang dibagikan. Naam. Iqra alan fa'atihi fa'atihi min masatil mauti sahmahu thalathatan madruba fi juz'i sahmihima fi juz'i sahmiha thamaniyatan bi arba'atin wa ishrin. Thamaniyatan fa'atuhu min masratil maut, maka berikan untuk zawid dari masratil maut sahmahu, sahamnya. Berapa sahamnya? Ini maksudnya masalah thalatha. Madruban dikalikan fi juz'i sahmiha thamaniyatin, dikalikan pada juz sahamnya thamaniyatin, ini 8 kali 3 bi arba'atin wa ishrin. Sekarang ana yang baca biar antum bisa konsentrasi, termasuk ini supaya konsentrasi. Nah arba'at wa ishrin. Lihat jusamnya 8, punya 3, arba'at wa ishrin. Sama. Berarti kita kasih di arba'at wa ishrin. Kemudian kata Syekh, wal adarru fi haqqil ukhtain, dan yang paling kecil bagiannya untuk haqqil ukhtain adalah hayatu akhihima, hidupnya saudaranya yang mafkut. Lihat nih. Pada masalatul hayati bagian syaqiqah berapa? 7. Masing-masing 7. Di masalatul maut bagiannya berapa? 6. 16. Berarti yang terkecil tuh 7 masalatul hayat. Ini yang terkecil. Ini yang terkecil. Ini yang diberikan. Fa'atihima min masalatil hayati sahmaha, maka berikan keduanya dari masalah hayati sahamnya. Ithnaini, 2 madruban fi juz'i sahmiha, dikalikan pada juz sahamnya. Lihat ini. Satu kali 7, 7. Satu kali 7, 7. Menghasilkan ini. Nah, sab'ah bi arba'ata asyara, hasilnya berapa? 14. Li kulli wahidatin sab'atun, masing-masing dapat 7. Ayo nih. Jadi artinya yang diberikan bagi ahli waris itu yang terkecil ya. Nah, jadi yang terkecil untuk zawij masalatul maut 24, yang terkecil untuk ukh syaqiqah masalatul hayati itu 7. Jelas. Harta yang tersisa wa wuqifa lil mafqudi nasibuhu min masalatil hayati ithnaini, disimpankan untuk yang hilang nasibuhu bagiannya min masalatil hayati, dari masalatil hayat ithnain. Nih masalatul hayat tadi ini nih yang sudah kita sih ini masalatul hayati, berapa bagiannya akh syahid? 2. Nih madruban fi juz'i sahmiha, dikalikan pada juz sahamnya sab'ah, 2 kali 7, hasilnya bi arba'ata asyara, hasilnya 14. Ini ini disimpankan untuk dia. Tamam. Wal baqi min al jami'ah, yang tersisa dari jami'ah arba'atun, 4. Kenapa bisa tersisa 4? coba 24, kalau kita berikan zauj 24, kemudian kita berikan usyakiyah, usyakiyah masing-masing 7, ya, berarti 7 tambah 7 berapa? 16. 16 tambah 24, 7 tambah 7 berapa? 14. Baik. 14 tambah 24 berapa? 14 tambah 24 tambah 14 38. Tambah 14, betul. Nah, ini. Berarti jadinya berapa? 52. Nah, berarti tersisa berapa? 4. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh. Jadi kita berikan untuk zauj yang al-abar kan 24 di mas'alatul maut. Nah, sudah ambil 24. Kemudian kita berikan kepada ufsyakika masing-masing 7 di mas'alatul hayati. Nah, itu kan 14 semuanya. Berarti sudah habis berapa? 38. Tadi kata Syekh 14 kita simpangkan untuk siapa? Mafqud. Ya kan? Berarti totalnya sudah tadi 24 tambah 7 tambah 7 14 38 tambah 14 52. Ini maksudnya. Berarti tersisa berapa yang tidak terbagi? 4. Nah, 4 ini siapa yang berhak? Siapa yang masih kurang jatahnya? Seandainya ini yang masih kurang jatahnya siapa? Kata Syekh wal wabatun jami arba la haqqo lil mafqudi fiha. Tidak ada bagian untuk al mafqud fiha karena bagiannya maksimalnya berapa? 4 14 sudah disimpankan 14. Nah, kemudian kata Syekh wa innama hiya lil ukhtain. Hanya sesungguhnya itu untuk al ukhtain. In tabayyana mautu akhihima, apabila tampak jelas kematian saudaranya. Qabla mautil muwarits, sebelum kematian pewaris. Yakni kalau kita anggap masalah al maut, kalau dianggap dia sudah mati sebelum pewaris. Karena kan masih kurang. Karena kalau kita anggap saudaranya meninggal sebelum pewaris, berarti kan bagiannya 16. Berarti dia yang punya bagian. Nah, ukhtain yang punya bagian dari situ. Ya kan? Kemudian az-zauj tidak ada karena sudah cukup 24. Artinya kalau kita anggap, maksudnya Syekh, kalau kita anggap memang mafkut ini mati sebelum pewaris, berarti yang berlaku masalatul maut. Masalatul maut zauj sudah dapat lengkap 24. Yang masih kurang siapa? Ukhtain syakikatan, karena tadi baru dikasih 77. Iya kan? Au lizawuji, atau itu untuk az-zawuj in lam yatabayyan thalik, apabila tidak diketahui kematian mafkud sebelum pewarisnya, berarti kita anggap dia masih hidup ketika pewaris mati, berarti dia dapat warisan, berarti masalatul hayati yang berlaku. Berarti zauj tadi karena masuk dikasih 24, padahal kalau dianggap dia hidup ketika pewarisnya mati, bagiannya zauj 28. Berarti zauj masih kurang 28. Jadi ini untuk az-zauj. Adapun untuk ukhtan syaqiqatan sudah cukup. Iya. Jadi ini sekarang untuk siapa kalau begitu? Sementara mau dibagi sekarang dan belum ada kejelasan apakah masalatul hayat atau masalatul maut. Ah, kata Syekh, falizawji wal ukhtaini an yastalihu alaiha, maka zawj dan kedua saudara perempuannya mereka bisa melakukan ya perdamaian bersama ya untuk tidak menyengketakan itu, membuat kesepakatan bersama, yaktasimuha, dan mereka membaginya, li'annal haqqa lahum, karena hak itu untuk mereka. Terserah mau dibagi untuk siapa, ini berapa, ini berapa, bicarakan. Jelas? Semuanya paham? Jadi begitu memahami kenapa ada tersisa empat. Jadi semua ahli waris yang ada di tempat diberikan al-abar. Ya kan gitu kaidah. Diberikan yang terkecil. Ya kan? Nah, itu untuk zat 24 di ukhtain syaqiqatain masing-masing 7. Kemudian disimpangkan untuk al-mafqud pada mas'alat al-hayat yaitu 14. Jadi ketika diberikan zat 24 masyarakat syaqiqah 7-7 kemudian disimpankan 14, berarti totalnya kan 52. Berarti ada harta yang tersisa saat pembagian saat itu, ada harta tersisa 4. Bagaimana 4 ini? Nah, ya sudah, diskusikan diantara mereka. Nah, karena 4 ini jika dianggap mati, ya, dianggap mati ini al-mafqud sebelum muarif, berarti 4 itu sebenarnya haknya siapa? Haknya syaqiqah. Karena mereka di masalah ini kan 16 bagiannya, sementara dia baru kasih 7. Kalau dianggap dia masih hidup saat muarif mati, berarti masalatul hayat, berarti 4 ini bagiannya siapa? Bagiannya zawj, karena tadi masih diberi berapa? 24, padahal harusnya 28. Nah, ya sudah, kalau begitu karena mau dibagi sekarang, yang tersisa ini didiskusikan, dibagi di antara mereka bagaimana kesepakatannya. Tatimmah. Law istalahu ala ma sabaqa. Nah, antum bacakan sekarang. Tatimmah. Law istalahu ala ma sabaqa. Istalahu. Law istalahu. Ala ma sabaqa thumma istalaha yastalihu istalaha. Berarti fil madi istalahu. Naam. Law istalahu ala ma sabaqa thumma tabayyana ikhtisasu ahadihim bihi li dhuhuri halil mafqudi lam yunqa bi sulhu bi annahu bi ribahum. Wa hum ahlul haqqi wa law sha'u lantadharu falamma rabu bi ta'jili wa sulhi ala ba'bi haqqihim sura al hukmu ala ma rabu bihi wallahu a'lam. Aywa. Kalau mereka sudah melakukan kesepakatan bersama ya untuk harta yang tersisa yang diperbutkan itu supaya tidak terjadi persengketaan, ala masabak, kesepakatan yang telah lewat saat pembagian warisan, thumma tabayyana ikhtisasu ahadihim bihi, kemudian tampak jelas kekhususan salah satu dari mereka dengan harta itu, li dhuhuri halil mafqud, dikarenakan tampak keadaan al-mafqud. Ya, sudah diketahui sekarang bahwa ternyata dia ketika muarif mati dia sudah mati. Ya, atau diketahui bahwa ketika muarif mati dia masih hidup karena ternyata dia pulang misalkan. Nah, atau misalkan lam yunqat as-sulh, maka perdamaian itu, kesepakatan damai itu, bagian tadi yang disepakati bersama itu tidak dibatalkan. Li'annahu biridhahum, karena itu dengan ridha mereka. Wahum ahlul haq, dan mereka yang memiliki hak warisan itu, dan mereka sudah ridha membaginya sesuai kesepakatan pertama. Misalkan nih, yang empat ini nih, nih tadi. Dah, sepakat akhirnya misalkan Zaid mengatakan saya satu, saya dua, misalkan untuk Zaid dua. Kemudian Syakirah masing-masing dapat satu, kan habis sudah, ya, ya kan? Nah, ternyata pulang dia masih hidup, ya kan? Kalau masih hidup harusnya yang empat ini tadi haknya siapa sebenarnya? Kalau ternyata dia pulang masih hidup masatul hayat, harusnya empat itu untuk siapa? Untuk Zaid semua kan? Ah, tidak boleh, oh, sudah sini yang satu kembalikan ke saya. Dia tagi Syakir, ke mana yang dulu kamu ambil satu-satu, ternyata saya, hak saya. Enggak bisa, tidak bisa dibatalkan, karena waktu itu sudah sepakat. Atau ternyata betul mati dia saat muarrid mati, berarti masalatul maut. Jadi empat itu haknya siapa seharusnya? Untuk Syakir masing-masing diberi dua kan begitu ya? Nah, tidak bisa untuk Syekhiku menagih ke Zaid, mana yang dua dulu yang kamu dikasih, karena ternyata hak kami. Enggak bisa dibatalkan karena sudah sulh ketika itu. Itu maksud Syekh. Nah, lam yunqad as-sulh li'annahu biridahum hum ahlul haq. Jelas? Oleh karena itu kalau tidak mau terjadi seperti itu, walau sya'u, apabila mereka mau, lan tadaru, mereka menunggu, tunggu saja datang. Kalau begitu empat itu disimpan, jangan diapa-apakan. Nah, walau sya'ulan tabaru, tapi kan mereka sudah tidak mau menunggu. Daripada empat ini tidak jelas bagaimana, nanti khawatir malah, ya kan, kita tidak terurus asusnya. Wah, kita ini aja lah diskusikan bukan semuanya nih. Falamma radu bitta'jil, ketika mereka ridha untuk disegerakan pembagian yang empat, wasulhi, dan mereka riba dengan sulh perdamaian yang disepakati, ala ba'di haqqihim, atas bagian hak mereka, saral hukmu ala ma radu bihi, menjadilah hukum yang berlaku sesuai dengan apa yang mereka riba dengannya. Wallahu a'lam. Kesepakatan sudah terjadi, sudah riba sesuai dengan kemampuan mereka karena tidak mau lagi menunggu. Ketika kemudian belakangan tanpa hak yang sebenarnya, tidak boleh dibatalkan sulh itu. Jelas? Baik. Alhamdulillah, selesai ini. Nah, jazakumullah khairan.